ucapkan cinta kepadaku, sayang kepadaku, kau biarkan ku sendiri. Ku bosan, lelah, ku lelah, perlu kepastian jawaban dari cinta atau menyiksa. Oh Badrina, siang dan malam aku nantikan demi pengobat hatiku. Di dalam kamarku penuh gambarmu, memandang tapi membisu, tiada menentu, hidup segan mati tak mau. Badria, Badria, Badria, Badria, Badria, oh Badria. Bosan, bosan, lelah.